Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seperti biasa, kajian ilmiah lanjutkan kembali dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dengan narasumber atau pembicara kita sehari hari ini, Al-Ustaz Mahfudz Umri Al-Sihafidhahullahu Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan Ustaz Mahfudz untuk menyampaikan materi pada kesempatan sehari hari ini. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Raja dimanapun saudara berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, dan kita bisa istiqamah di atas jalan Allah sampai kita menghadap Allah pada hari di mana mulut kita terkunci dan tangan kita berbicara dan kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut mereka terkunci, tangan-tangan mereka berbicara, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang menjadi penduduk surga, selamat dari api neraka, dan kita berdoa atas hal itu sejak kita berada dalam kehidupan dunia ini. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berdoa kepada Allah atas segala apa yang kita inginkan dari kebutuhan kita, dari keperluan kita. Karena kita ini fakir, kita ini lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah kepada Allah, karena Allah kalau tidak diminta, Allah akan marah, berbeda dengan anak Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Rawi Ahmad wa Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dan kita minta kepada Allah, jangan minta selalu minta kepada sesama manusia. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Maka kita senantiasa menyerahkan perkara ini kepada Allah. Senantiasa kita bersandar diri dan menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita pasti memiliki persoalan, setiap kita pasti memiliki masalah, maka kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah dengan yakin bahwa doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa adalah bahwa doa kita pasti tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan janji Allah sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Dalam surat Ghafir ayat 60 atau surat Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari ibadah kepadaku, yaitu dari meminta dan berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan adab-adab di dalam kita berdoa, penyebab-penyebab yang menjadi dikabulkannya doa kita, dan juga penyebab-penyebab tidak dikabulkannya doa. Memang benar, doa itu pasti dikabulkan apabila sebagaimana sudah kita fahami bersama, terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Tawaffur syurut wa intifa'ul mawani', dan kaidah ini berlaku untuk semua hukum. Apabila suatu perkara sudah terpenuhi syaratnya, kemudian tidak ada penghalangnya, maka hukum tersebut berlaku. Demikian dengan doa. Doa pasti dikabulkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang-penghalang doa adalah istilahul ghiflah, yaitu hati kita lalai dalam berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah." Rawahu al-Hakim bil Mustadrak wa hassanahu al-Albani fi sahih al-Jami' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah engkau kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa itu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati seseorang yang lalai." Maka dalam kita berdoa kepada Allah, jangan mulut kita mengumandangkan doa sementara hati kita berkelana ke sana kemari, tidak tahu arah, dan hati kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Maka ketika kita mengucapkan doa kepada Allah, terutama doa-doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pahami apa makna doa tersebut. Kemudian kita pahami sebagaimana yang kita pahami dari ilmu kita tentang tauhid, tentang keagungan Allah ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa dengan hati yang khusyuk, insyaallah doanya akan dikabulkan. Kemudian perhatikan yang berikutnya dari perkara yang bisa menghalangi dikabulkannya doa adalah makanan yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar asy'ats akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa udhiya bil haram fa anna istajabu lidzalika." Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang laki-laki yang pergi dari safar, yang bajunya dan rambutnya acak-acakan, kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan mengucapkan ya rab, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Maka di dalam kita memperhatikan bagaimana doa kita diterima oleh Allah, tidak kalah pentingnya dari yang lain adalah makanan yang halal. Jangan sampai masuk ke dalam mulut kita makanan yang haram. Wahab bin Munabbih mengatakan, "Man sarrahu an yastajibullahu da'watahu falyutibu aw falyutiba tu'matahu." Barang siapa yang ingin agar doanya dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah makanannya dari makanan yang baik, makanan yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya bahwa beliau doanya dikabulkan, termasuk di antara sahabat Nabi yang doanya dikabulkan. Kemudian dia mengatakan, "Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana a'lam min aina maji'uha wa min aina kharajat." Lalu beliau mengatakan, "Tidaklah aku angkat ke mulutku satu suap makanan kecuali aku tahu dari mana makanan tersebut datang dan dari mana makanan tersebut keluar." Artinya, benar-benar apa yang beliau masukkan ke dalam mulutnya adalah dari perkara-perkara yang halal. Karena beliau sangat paham, kalau kita memasukkan makanan ke mulut kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, maka akan menyebabkan doa kita terhalang dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, senantiasa kita minta ampun kepada Allah. Senantiasa kita bersihkan harta kita. Jangan-jangan dari harta yang ada pada kita adalah dari perkara-perkara yang haram, baik haram secara hukum maupun secara zat. Sehingga kalau kita memang tidak tahu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, dan semoga kita membersihkan atau apa yang kita lakukan dari zakat itu membersihkan harta kita sehingga kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya harus kita pahami, bahwa yang menghalangi doa adalah al-isti'jal bil ijabah, yaitu terburu-buru untuk dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu falam yustajab li." Rawahu Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Setiap kalian dikabulkan doanya selama dia tidak terburu-buru. Dia mengatakan dan mengucapkan, "Aku berdoa namun tidak dikabulkan." Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Maka di sini kita perhatikan, jangan sampai kita mengatakan, "Aku sudah berdoa kepada Allah, aku sudah menjalankan sholat, aku sudah pergi datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian, bahkan bersama suami, bersama istri, anak pun juga kita bawa. Namun keadaanku tidak pernah berubah. Aku minta apa yang kuharapkan kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkannya. Keadaan ekonomiku sebagaimana yang dulu. Anak-anakku sakit-sakitan," dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan sampai memiliki perasaan yang seperti itu, karena hal ini bisa menghalangi doa kita, dan itu merupakan su'udzan kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bihi," aku bersama dengan persangkaan hambaku. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, pendengar Raja dimanapun saudara berada, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah. Hendaklah kita husnudzan kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang kita inginkan. Kemudian perkara-perkara yang harus kita perhatikan di dalam kita berdoa, adab-adab di antara menyebabkan doa kita dikabulkan adalah sebagaimana dalam hadis tadi, bahwa ada seorang yang pergi dalam perjalanan, yaitu safar, ya, kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia makan dan makanannya haram, maka bagaimana diterima? Maka di sini para ulama menyebutkan, ya, yang sebagaimana terdapat dalam kitab Fikul Adiyah wal Adhkar oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, di antara penyebab dikabulkannya doa adalah itolatus safar, yaitu orang yang mengadakan perjalanan safar. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'wat mustajabat la syakka fihinna. Da'watul madzlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajabah, tidak diragukan lagi di dalamnya. Yang pertama adalah doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang dianiaya. Maka jangan coba-coba kita menganiaya orang, sehingga kalau dia berdoa pasti dikabulkan, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia itu orang kafir, hatta dia itu orang di luar Islam, kalau dia berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan kalau dia terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang mengadakan perjalanan, doa musafir, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ketika mengadakan perjalanan, hendaklah kita berdoa kepada Allah, doa-doa yang sekiranya membawa kepada kebaikan-kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah doa yang pasti dikabulkan, doanya ayah kepada anaknya, atau doa dalam riwayat yang lain, doa ibu kepada anaknya. Baik itu doa yang baik, ya, atau doa yang tidak baik. Maka ini merupakan di antara doa-doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah ketika kita berdoa an yakuna mutawadian mutadzallilan. Kita berdoa dalam keadaan tawadhu dan dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berdoa untuk minta hujan, ya, maka beliau keluar dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya tentang doa Rasulullah, tentang salat Rasulullah ketika minta hujan, beliau keluar dalam keadaan mutabadzilan, mutawadian, mutadarrian, keluar dalam keadaan merendahkan diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong kepada Allah. Maka insyaallah Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya adalah di antara yang menyebabkan doa kita dikabulkan adalah mengangkat kedua tangan kita ke langit. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengangkat jari telunjuknya. Ketika istisqa, beliau mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan kedua ketiak beliau yang mulia. Dan ketika doa masalah, doa memohon sesuatu yang lain, beliau mensejajarkan, mengumpulkan kedua telapak tangannya, mensejajarkan dengan kedua pundaknya, terkadang menghadap punggung tangannya menghadap ke kiblat, perut tangannya menghadap kepada dirinya, atau perut tangannya menghadap ke langit, punggung tangannya menghadap ke bumi, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud dan keterangan dibawa oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita tidak akan ditolak oleh Allah, sebagaimana Nabi bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain." Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha mulia. Dan Allah malu kepada hambanya apabila seorang hamba tersebut mengangkat kedua tangannya lalu Allah menolak doanya. Allah membalasnya dengan kekosongan yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus ilhah, al-ilhah ala Allah bitakrir zikri rububiyatihi, yaitu kita merengek kepada Allah dalam kita berdoa, ya, dengan mengulang-ulang penyebutan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Atha mengatakan, ma qala 'abdun ya rab salasa marrat illa nadhara Allah ilaih. Tidaklah seorang hamba ketika dia mengulang-ulang dengan bacaan ya rab ya rab ya rab 3 kali, maka Allah akan melihat kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan hadis tadi, ya, ketika ada orang yang rambutnya acak-acakan dari dia perjalanan safar, menengadahkan tangannya ke langit, mengucapkan ya Rab, ya Rab, maka ini insya Allah merupakan salah satu yang bisa menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita merengek kepada Allah, ya, kita merengek agar doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kita perhatikan waktunya, ya. Kita perhatikan waktu-waktu di dalam kita berdoa. Maka terkumpullah di sini beberapa perkara yang harus diperhatikan adab di dalam kita berdoa, yaitu yang pertama hudurul qalb, hadirnya hati. Jangan sampai kita berdoa sementara hati kita lalai. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang ghafil, hati yang lalai. Maka kita berdoa hati kita terbangun, hati kita terjaga, hati kita awas, memahami apa yang kita minta kepada Allah. Kalau benar-benar kita berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir, dengan hati yang awas dan perhatian betul ada terhadap apa yang kita doakan kepada Allah, ya, apalagi dengan bisa mengalirkan air mata sehingga kita merengek kepada Allah, memohon kepada Allah, dan jangan mengatakan ketika berdoa, ya Allah, aku minta ampun kepadamu kalau engkau mau, ya Allah, kasihanilah aku kalau engkau mau, ya Allah, berikan aku ini kalau engkau mau. Maka tidak boleh kita berdoa seperti itu. Maka kita harus dengan tegas dalam kita berdoa, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yakulunna ahadukum Allahumma ufirli, la yakulanna ahadukum Allahumma ufirli in syaita, Allahumma rahamni in syaita, li'azimal mas'ala fa'innahu la mustaqrah lahu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau, ya Allah sayangi aku kalau engkau mau. Maka hendaklah dia benar-benar tegas dalam ketika dia berdoa, ya, karena dia bukanlah orang yang dipaksa. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, pendengar roja, dalam kita berdoa hati kita harus hadir, dan kita harus yakin dengan doa kita, kita doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tahri awqatil ijabah, perhatikan waktu-waktu yang mustajabah. Dan waktu-waktu yang mustajabah diantaranya adalah antara azan dan iqamah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa setelah antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud wa shahahu Al-Albani. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka kita perhatikan waktu-waktunya, sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian kita berdoa waktu turunnya hujan, ya. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, hendaklah perhatikan waktu-waktunya, sepertiga malam terakhir, ketika azan, antara azan dan iqamah, ketika imam naik pada hari Jumat di atas mimbar sampai selesai sholat pada hari itu, ketika waktu setelah asar satu waktu setelah asar, maka apabila orang berdoa pada waktu-waktu tersebut, dia masuk kepada waktu yang mustajabah. Kemudian ketika kita sujud, maka ketika sujud ini merupakan waktu yang sangat penting untuk kita berdoa kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru minad du'a." Rawahu Muslim wa Nasa'i. Paling dekat hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah kalian ketika sujud dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud kita gunakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah, apa yang kita inginkan? Minta ditambahkan ilmu. Karena doa yang paling berharga adalah kita minta ilmu, sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, yang halal. Dan aku minta kepadamu agar amalku dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita, ilmu kita tidak bermanfaat, maka ini merupakan musibah yang sangat besar. Ya. Sehingga Nabi juga mengajarkan kita agar berdoa jangan atau minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana doa beliau, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha." Maka kita minta kepada Allah agar berlindung kepada dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kalau orang memiliki ilmu tapi tidak ada manfaatnya, tentu saja ini merupakan musibah. Sehingga kita harus berlindung daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dari amal yang tidak diterima, sudah bersusah payah berbuat dan beramal namun tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Maka perhatikan waktu-waktu yang mustajabah ketika kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, hendaklah seorang yang berdoa menghadap kiblat, dan ketika berdoa dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dan mengangkat kedua tangannya, kemudian memulai doa dengan ucapan hamdalah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, serta membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memulai atau mengadakan ketika dia berdoa dan minta kebutuhannya kepada Allah, maka dia sebaiknya adalah memberikan atau minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Dan berikutnya adalah hendaklah dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa yang diinginkan dari doa-doanya tersebut. Kemudian hendaklah bertawassul kepada Allah ketika berdoa. Tawassul yang disyariatkan di antaranya bertawassul dengan nama-nama Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah." Wahai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ambillah wasilah, tawassul. Dan tawassul disyariatkan di antaranya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allah punya nama-nama yang baik, maka mintalah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau memberikan penjelasan, hendaklah di dalam berdoa sesuaikan dengan keinginan ketika kita menyebut nama-nama Allah. Kalau kita menginginkan ilmu, jangan mengatakan ya Allah, ya mutakabbir, maka tidak pas. Ya Allah, wahai yang zat yang maha sombong. Kalau kita minta ilmu, ya Allah, ya alim, ya fattahu, ya alim, minta rizki, ya fattahu, ya razzaq, dan seterusnya. Maka disesuaikan nama-nama tersebut dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berdoa bertawassul dengan amal soleh kita, sebagaimana yang terjadi pada tiga orang yang masuk goa. Yang satu dia bertawassul, dia pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia berdoa, kemudian dibukalah pintu gua tersebut yang tertutup oleh batu. Namun belum semuanya. Yang kedua, orang yang mau menzinai seorang wanita, kemudian tidak jadi karena dia takut kepada Allah dan bertawassul karena ketakutan kepada Allah tersebut. Kemudian terbukalah lagi pintu dari gua. Dan yang ketiga adalah seorang bos yang memiliki karyawan yang meninggalkan sebagian dari upahnya dan tidak diambil. Kemudian suatu saat dia kembali untuk mengambilnya dan tunjukkan kepada binatang ternak yang sangat banyak, disuruh untuk mengambil semuanya, dan karyawan tersebut mengatakan, jangan bergurau ya, karena upahku tidak sebanyak itu. Kemudian Allah sang bos mengatakan, itu semua adalah upahmu, ambillah semua, tidak aku sentuh sedikit pun. Dengan kejujuran seorang bos ini, seorang majikan ini, Allah mengabulkan doanya karena dia bertawassul dengan perbuatannya itu. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan doanya orang beriman, doanya saudaranya, kita minta kepadanya. Sebagaimana Al-Abbas, beliau minta, sebagaimana Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas, minta didoakan agar turun hujan dengan mengatakan, wahai Al-Abbas, dulu aku datang kepada Nabi dan sekarang aku datang kepadamu untuk minta didoakan agar turun hujan. Lalu berdoalah Al-Abbas, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya dan turun hujan. Ini menunjukkan bertawassul dengan cara minta doa kepada orang yang masih hidup, bukan dengan cara kepada datang kepada orang mati. Seandainya itu diperbolehkan, maka tentu saja Umar bin Khattab datang kepada kuburan Nabi. Namun beliau mengatakan, dulu aku datang kepada Nabi dan sekarang datang kepadamu Al-Abbas untuk minta didoakan. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian di samping itu, hendaklah ketika kita berdoa agar doa kita diterima oleh Allah adalah mengeluarkan sedekah, ya, mengeluarkan sedekah, sehingga kita harapkan dengan sedekah ini termasuk tawassul dengan amal baik, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, itu bisa menyebabkan doa kita diterima oleh Allah. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, ketika Nabi mengatakan kalau ada orang yang bernama Uwais bin Amir, ya, dia dari rombongan orang-orang Yaman yang punya penyakit sopak, ya, yang tinggal satu dirham, maka kalau bertemu dengannya, mintakan agar Allah mengampunimu. Maka ketika Umar bertemu dengan rombongan orang-orang Yaman dan bertanya, lalu terdapatlah di situ seorang yang bernama Uwais bin Amir, ya, dan dikatakan kepadanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian diketahui bahwa penyebab doanya dikabulkan oleh Allah adalah karena dia berbuat baik kepada ibunya. Dia birrul walidain, dia berbakti kepada ibunya. Nah, ini juga diantaranya bisa menyebabkan doa kita dikabulkan. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah beberapa perkara kita bahas yang bisa menyebabkan bertambahnya iman kita ini, bisa menyebabkan hati kita hidup, yang merupakan menu yang harus kita santap ya setiap hari, yaitu istighfar, baca Quran, zikir kepada Allah dan berdoa, serta apa manfaatnya doa, kemudian adab dan etika berdoa. Selanjutnya kami buka untuk tanya jawab dan kami serahkan kepada Al-Ah Al-Fadhil Ihsan Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Mahfudz Umri Fadhahullahu Ta'ala pada kesempatan materi sore hari ini. Selanjutnya akan kami buka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Kami persilakan di layanan telepon 021-823-6543. Dan kita akan angkat telepon yang pertama. Di layanan telepon ada Ibu Sri di Jatiwaringin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya punya masalah dengan orang tua saya. Yeah. Orang tua saya kan sering saya sakitan. Yeah, terus masuk rumah sakit. Iya. Saya urusin mudar-mandir. Iya, Bu. Terus selalu dia sujun sama orang. Iya. Karena dia dagang, entar rame, entar sepi. Selalu iya. Dia pergi ke kiai. Iya, lalu Bu. Saya bilang, "Pak, jangan pergi ke gitu-gituan, itu enggak pantas." Mama iya. Cuman ini udah biarin, emang dibilang kiai itu bagus, mama suruh beli kambing, suruh beli ini. Kata penyakit mama hilang, kata enggak itu enggak boleh sebenarnya. Nah, sekarang saya menanya apa saya salah? Iya. Saya selalu bilang begitu sama orang tua. Iya, iya. Nah, sekarang sedangkan orang tua saya marah-marahin saya memutuskan hubungan anak sama orang tua, Pak Ustaz. Masih bingung gimana solusinya. Iya, iya, Bu, iya. Itu Pak Ustaz, iya, iya. Masih minta iya, sama itu saja. Iya. Taim jazakallahu khair, Bu Sri. Ya, taim. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga diberikan kesembuhan kepada ibu yang sakit ya, laba satahurun insyaallah ya, tidak apa-apa itu bisa menyebabkan dihapusnya dosa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian apakah salah sikap seorang anak kepada ibu yang berbuat seperti itu? Jelas memang perbuatan yang seperti itu tidak ada tuntunan syariatnya ya. Beli kambing, penyakit bisa pindah ke kambing ya, tidak ada. Kita ke dokter, kita juga diruqyah, itulah disyariatkan ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, yang menyembuhkan. Namun kita mengambil sebab, dan sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i diantaranya dengan minum madu ya, dengan diruqyah. Kita mengambil sebab, dan sebab itu ada dua, sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i diantaranya dengan minum madu ya, dengan diruqyah, kemudian dibekam, itu sebab syar'i. Karena memang syariat telah menunjukkan. Sebab kauni seperti kita pergi ke dokter, minum obat ya, sesuai dengan kauni yaitu penelitian alam bahwa ini bisa menyembuhkan. Namun kita harus yakin bukan itu yang menyembuhkannya, itu hanya sebab, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap seorang anak kepada ibu yang demikian tidaklah salah. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya. Mari kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengajak ibunya kepada Islam sementara beliau masih musyrik dan beliau menangis sedih karena ibunya masih musyrik. Namun ibunya marah dan menolak serta ngomong dengan perkataan yang tidak enak di hadapan Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah tidak putus asa, beliau dengan sabar, dengan santun, dan beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta agar didoakan ibunya supaya mendapat hidayah. Dan alhamdulillah dengan doa Rasulullah ya, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah." Ya, kemudian Abu Hurairah pulang dan ibunya mendengar langkahnya Abu Hurairah dengan mengatakan, "Stop di situ, wahai Abu Hurairah." Lalu Abu Hurairah mendengar ibunya mandi. Kemudian setelah itu menggunakan pakaian dan keluar menuju Abu Hurairah dan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka Abu Hurairah gembira dan beliau sambil menangis. Dan ini menunjukkan bahwa seorang anak harus tetap sabar ya di dalam memberikan nasihat kepada kedua orang tua, dan jangan sampai membentak ya, dan jangan sampai lupa kita doakan kepada Allah agar orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian jawaban yang disampaikan Ustaz kepada Ibu Sri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang tuanya dan kemudahan bagi ibu untuk memberikan tentunya penjelasan dan hidayahnya kepada ibu. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di line interaktif dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dengan pembicara kita Ustaz Mahfudz Umri hafizahullahu taala di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, umur di mana? Dengan Latifah di Depok. Silakan. Saya keluarga pasan, apakah tidak berlebihan kalau kita itu berdoa bisa naik haji atau yang lebih gitu? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua kullu syai mungkin di dunia ini, semua serba mungkin di dunia ini, kecuali dia berdoa ya, "Ya Allah, jadikan aku nabi." Ini tidak mungkin, karena nabi sudah sudah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa naik ke langit. Ya tak mungkin, bagaimana mau naik ke langit lah. Kalau naik pesawat mungkin, ya. Namun kalau ya Allah, mudah-mudahan aku bisa naik haji sementara kehidupan kita pas-pasan, maka kita harus berdoa dengan itu. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa menjalankan naik haji. Dan berapa banyak orang yang bisa haji ya tanpa dengan biaya, ya mungkin dengan cara yang lain, atau Allah merubah keadaan ekonominya, ya. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Maka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Minta semua apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikan adab-adab berdoa yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Semoga bermanfaat, ya. Baik. Demikian jawabannya, dan kita angkat kembali bagi pendengar yang lain. Silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akh, di mana? Bapak Andi di Cibinong. Silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, apakah doa, apakah termasuk doa yang dikabulkan ketika ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sementara hari-harinya bisa dikatakan meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, Ustaz? Terima kasih, itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya tapi dia meninggalkan sholat, ya. Tentu saja dia salah dalam pandangan semacam itu, ya. Karena yang berhak untuk diperhatikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada ketimpangan, dia berbakti kepada kedua orang tua tapi meninggalkan sholat, bagaimana? Tentu saja dipertanyakan, apa bakti kepada orang tuanya, tujuannya apa? Kalau bakti orang kepada orang tuanya dengan tujuan menjalankan perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, ya, kalau dia berbakti, ya, terdorong oleh perintah Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka ini yang dimaksud. Kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya kemudian tidak sholat, tidak menjalankan ibadah yang lain, meninggalkan kewajiban, maka berbakti kepada kedua orang tuanya adalah sifatnya sifat yang apa, bukan syar'i, hanya sekedar yang membalas budi, ya, yang tidak ada tujuan untuk menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau memberikan definisi al-wajib adalah ma yusabu fa'iluhu imtithalan, ya. Ma yusabu fa'iluhu imtithalan, yaitu seseorang yang diberi pahala, ya, ketika dia melakukan perkara wajib tersebut imtithalan, karena niat dan tujuan ketika dia mengerjakan kewajiban itu imtithalan, mengerjakan dan menjalankan apa yang diwajibkan Allah, bukan hanya sekedar kebiasaan semata. Nah, itu. Baik. Selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Dan diantaranya ada pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ummu Ahmad, Ustaz, bagaimanakah berkenaan dengan doa minta jodoh, Ustaz? Apakah termasuk istijal apabila kita berdoa untuk minta disegerakan jodoh? Dan apakah sebaiknya bertawassul dengan Asma'ul Husna, dan mana, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, enggak ada masalah. Ya, kita perlu jodoh. Semoga diberikan suami yang soleh soleha. Semoga didatangkan seorang wanita yang soleha, suami yang soleh. Maka ini merupakan kebutuhan kita yang sepantasnya dan seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak salah, dan kita harus minta kepada Allah agar diberikan suami yang soleh, agar diberikan istri yang soleha. Ini sebaiknya dan seharusnya kita minta kepada Allah, dan tidak termasuk istijal, dan tidak termasuk menunggu. Yang dikatakan istijal, yaitu yang dimaksud dengan istijal terburu-buru, adalah dia sudah berdoa kepada Allah, ya, kemudian dia mengatakan aku sudah berdoa tapi enggak dikabulkan. Nah, itu namanya terburu-buru, ya. Sebagaimana tadi sudah hadis saya sebutkan, istajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu da'autu wa lam yustajab li, rawahu Muslim. Aku, masing-masing kalian, kata Nabi, dikabulkan doanya, selama dia tidak terburu-buru. Siapa yang terburu-buru? Adalah orang yang mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka inilah yang terburu-buru, dan ini merupakan salah satu penghalang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, demikian, dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, ketika kita belum menghafal atau tidak dapat berdoa dengan berbahasa Arab, ya, karena mungkin belum hafal dan lain sebagainya, apakah kita diperbolehkan membaca doa sesuai dengan bahasa kita? Ya. Jazakallah khair. Ya, ya. Apakah boleh dengan bahasa kita kalau kita belum hafal dengan doa-doa yang maksur atau dengan berbahasa Arab? Maka boleh, ya, boleh asalkan tidak dibaca ketika waktu sholat, ya, karena sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Hakam, ya, enggak boleh masuk kepadanya kata-kata manusia, ya, dalam pengertian bahasa kita ini. Maka kalau di luar sholat silahkan apa saja. Namun tentu saja, ya, para ulama menyarankan agar kita menjaga dan memelihara serta memperhatikan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari berbagai macam sisi doa-doa tersebut sudah mengandung kebaikan dari susunan bahasanya, dari apa namanya, apa yang harus dimulai dahulu, ya, semua adalah mengandung kebaikan-kebaikan, ya, seperti Nabi mengajarkan kita, ya, apakah kita mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, pasti mengandung ujian, ya. Dan orang-orang dahulu tidak hanya dikatakan seperti itu, dikatakan bodoh, Nabi dikatakan tukang syair yang gila, ya, inna la tariku alihatina li syairi majnun, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena tukang syair yang gila ini. Ya, kemudian dalam ayat juga dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum mashatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu? Mereka ada yang gergaji hidup-hidup karena menyampaikan kebenaran, bahkan ada yang ditombak seperti Sumayyah dari kemaluannya sampai meninggal dunia, dicambuk seperti Ammar bin Yasir satu keluarga, Bilal bin Rabah, ya. Kemudian ada seorang ibu pada kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang megang anak bayi disuruh masuk ke parit api, ya. Kemudian ibu tersebut ragu karena gendong anak bayi. Kemudian apa terjadi? Allah memberikan pertolongan. Bayi tersebut bisa mengatakan dan ngomong sama ibunya, ya ummah anti al-haq, wahai ibu engkau di atas kebenaran, jangan ragu. Nah, maka kita harus bersabar dan bersabar, dan merupakan kebahagiaan yang sangat besar. Sebagaimana penjelasan al-allamah Syekh Abdul Aziz bin Ubas, beliau mengatakan bahwa terutama merupakan keutamaan sangat besar, kebahagiaan sangat besar, kalau kita ini menjadi perantara orang-orang dekat kita mendapat hidayah Allah. Dan jangan putus asa. Berapa banyak sudah contoh kayak tadi, sudah musyrik. Ini bukan hanya Islam yang melakukan bid'ah, musyrik, ya, ibunya Abi Hurairah, namun dengan doa Allah mengabulkan dan memberikan hidayah kepadanya. Maka bersabar, ya, dan bersabar, kemudian jangan putus asa, kemudian berdoa kepada Allah, serta senantiasa jaga silaturahim dengan mereka, jaga hubungan baik dengan mereka, ya, lunakkan hatinya. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang lain membuka hatinya untuk menerima petunjuk ini. Dan contoh-contoh yang tadinya menentang, yang tadinya menolak, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan banyak sebab, dengan banyak perantara, di antaranya kesabaran orang-orang dekatnya, di antaranya kesabaran seorang anak melihat orang tuanya, kesabaran orang tua melihat anaknya, kesabaran istri melihat suaminya, kesabaran suami melihat istrinya dengan doa, dengan daya, dengan lembut, kemudian setelah itu kembali bersama-sama di atas petunjuk Allah, dan ini merupakan kebahagiaan yang tidak tertanding. Demikian. Baik, kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Dengan Muhammad Syarazi. Ya, Pak. Di mana Pak? Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. tentang tanya bagaimana Rasulullah pada saat memimpin sholat, apakah pada akhir sholatnya dia berdoa dan makmumnya mengaminkan. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada riwayat yang menunjukkan, ya, kita buka dalam kitab kita fikih, fikih sholat, kitabus sholat, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian habis sholat kemudian memimpin doa bersama, ya, yang diamini oleh jamaah. Tidak ada riwayat, ya, satupun yang saya dapatkan, ya, dan silakan dibuka dalam kitab kita fikih, tidak ada, ya, kemudian habis sholat kemudian Rasulullah berdoa dan diamini oleh jamaah yang ada. Demikian. Baik. Selanjutnya sebagai kita angkat kembali di pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz, kadangkala pada saat berdoa rasa hampa atau kering, tapi kadangkala sering terenyuh juga. Apa sebaiknya yang dilakukan, Ustaz, dari Abu Fatiha? Iya. Rasa hampa ketika berdoa. Kalau rasa hampa ketika berdoa dia tidak khusyuk dengan doanya, ya jangan dibiarkan seperti itu, ya. Karena itu termasuk di antara terhalangnya dikabulkannya doa. Ya Allah, yaitu Allah tidak akan mengabulkan doa, ya, hatinya yang lalai, hati yang hampa, yang kering, yang kosong. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah, ketahuilah Allah tidak akan menerima doa, ya, yang muncul dari hati yang hampa, dari hati yang lalai. Maka bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita paham dengan isi doa yang kita ucapkan. Kemudian kadang memang lalai ketika baca maksurat dan seterusnya lalai. Namun ketika kita menangkap satu kata yang menunjukkan keagungan Allah, maka kita mencoba di situ berhenti dan memikirkan tentang keagungan Allah, seperti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika kita berhenti di situ dan kita hubungkan dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi, maka kita tidak akan gentar. Dan katakan, aku tidak akan gentar, aku tidak akan pernah sedih, aku tidak akan pernah merasa khawatir bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka di sini kita harus obati ketika hati hampa, ketika berdoa, ya, dengan mengingat dan memahami isi doa yang kita ucapkan. Ya, demikian. Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat yang cukup banyak dan sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon kiat-kiat agar bisa menjaga hati tetap istiqamah dan tentu keterkaitan atau keterpautan hati hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Jazakallahu khair. Ya, itu memang masalah hati, ya, sangatlah penting. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, laisal ilmu bikasratil hadis walakinnal ilma bikasratil khusyah, bahwa bukanlah ilmu itu banyaknya hadis, banyaknya omong, tapi ilmu itu banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ngaji, semakin ikut banyak majelis ilmu, seharusnya semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Dan dengan merasa tambah takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah dalam segala gerak-gerik kita. Kemudian dengan adanya itu akan mengalir air mata ketika kita mengingat kesalahan-kesalahan yang orang lain tidak tahu, ya, yang mengira kita ini orang baik tapi penuh dengan kesalahan. Dengan kesadaran itu yang dilandasi rasa takut kepada Allah, ya, akibat dari ilmu yang kita pelajari sekian banyak di mana-mana, ya. Namun kalau ngaji di mana-mana, ngaji di sini, pindah sana, pindah sini, kemudian tidak bertambah takut kepada Allah, malah merasa hampa dan kering, ya, hanya sekedar datang dan datang, maka ini perlu segera diatasi. Sehingga keadaan seperti itu membuat hati merasa hampa, ya, tidak bisa istiqomah untuk bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Satu pesan singkat kembali kita angkat. Sungguhnya doa adalah merupakan bab yang sangat agung dalam Islam, tapi kebanyakan kaum muslimin, sebagian dari mereka melakukan kekeliruan ketika mereka mengarahkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada yang lainnya. Dan kita lihat menjelang Ramadan ini begitu banyak para atau tempat-tempat ziarah kubur diramaikan oleh kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh yang mereka anggap atau orang saleh sendiri yang benar-benar orang saleh. Apakah kesalahan atau kesalahpahaman ini disebabkan oleh salahnya mereka dalam memahami agama atau karena pengarahan dari ustaz atau kiainya yang tidak mengerti tentang hakikat doa ini? Jazakallahu khair. Ya. Kita perhatikan ya. Ketika menjelang Ramadan, Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau ditanya, apakah ada acara tertentu? Maka beliau katakan, tidak ada acara tertentu dalam menjelang bulan Ramadan, kecuali para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, tidak lantas pergi ke kuburan, ya, membersihkan kubur, kemudian ziarah kubur, tidak. Ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja, ya, yang tujuannya adalah untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang yang meninggal. Adapun berdoa dengan tawassul kepada orang-orang yang mati, maka itu tidak disyariatkan, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi. Demikian. Baik. Dan itu mungkin satu pertanyaan terakhir bagi kita pada kesempatan sore hari ini dan sebagai kesimpulan untuk menutup kajian, Ustaz, silakan. Ya. Ya, insyaallah kesimpulan yang kita ringkas pada kajian sore hari ini, yang pertama kita perhatikan penyebab-penyebab tidak dikabulkannya doa. Ya, di antaranya hati yang lalai, makanan yang haram. Kemudian yang ketiga adalah terburu-buru untuk dikabulkan. Yang keempat adalah dha'fu fi nafsid du'a, seperti yang saya sampaikan tadi, lemahnya sesuatu yang ada pada doa tersebut. Ya, misalkan dia berdoa dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah karena mengandung permusuhan atau yang lainnya. Yang kedua adalah perhatikan penyebab-penyebab dikabulkannya doa yang sudah tadi kami sebutkan. Yang ketiga adalah jangan putus asa di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini merupakan senjata orang beriman. Dalam sebuah hadis, ya, yang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, namun maknanya benar, yaitu ya, ad-du'a silahul mukmin, bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman. Maka kita jangan sampai kosong waktu kita dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada waktu-waktu mustajabah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.